yang sayang. Maafkan diriku, sayang sayang. Relakan ku pergi, bukankah kau tahu aku yang mencintaimu? Tetapi mengapa kini kau ku tinggalkan? Sayang, sayang, maafkan diriku. Tapi mengapa kini kau ku tinggalkan? Sayang, sayang.